Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan faraid dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatul khamisatu fi ta'sibi. Masalah yang kelima adalah tentang asobah. Al-asobatu hum alladzina yarisuna bila taqdirin. Asobah adalah orang-orang yang mendapatkan warisan bila takdirin, tanpa ada ukuran tertentu, tanpa ada ukuran baku. Kenapa kita katakan tidak ada ukuran bakunya? Li'anal asib, karena seorang asobah idan faroda, jika dia bersendirian, haza jami'al mali, maka dia mengambil semua harta warisan yang ada. Misalnya ada seorang yang meninggal dunia, ahli warisnya seorang anak laki-laki, ya sudah, semua harta warisan adalah miliknya. Wa idza kana ma'ahu sahibu fardin, jika bersamanya ada sahibu fardin, orang yang mendapatkan jatah-jatah tertentu, akhadha ma baqiya, maka dia mengambil sisa, ba'dal fardi, setelah jatah tersebut diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil pokok tentang masalah asobah adalah sabda Nabi, alhikul faraidha bi ahliha, berikanlah jatah-jatah yang Allah tetapkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Fama baqiya, nah ini kalimat selanjutnya, ini membahas tentang asoba. Fama baqiya, maka apa yang tersisa, fali aula rajulin dakarin, maka itu menjadi hak laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Maka hadis ini dalil, di sini diriatkan oleh Bukhari dan Muslim, jika terkumpul sahibul fardhi dan asobah, maka di sini dalil sahibul fardhi diberi terlebih dahulu. Alhikul faraidha bi ahliha. Sedangkan asobah itu baru mendapatkan sisa, karena Nabi mengatakan fama baqiya, apa yang tersisa. Nah, kemudian di sini disampaikan bahasanya, siapa itu asobah? Aula rajulin dzakarin, laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Nah, nanti kemudian dibuatlah urutan kedekatan, dan mereka itu semua adalah asobah. Penyebutan dzakarin di sini adalah untuk penegasan bahasa yang dimaksudkan dengan rajulin adalah jenis kelamin. Karena rajulin bisa artinya seseorang, yaitu berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Non bisa rajulin itu artinya jenis kelamin. Maka ketika ingin ditegaskan bahasanya yang dimaksudkan dengan rajulin di sini adalah jenis kelamin dan bukan seseorang, maka ditambahkan kata-kata dzakarin. Yakni aqrab rajulin, yaitu laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Dan asoba itu ala thalathati aqsam, ada tiga macam. Asobatun binafsi, dia menjadi asobah karena dirinya sendiri, bukan karena kehadiran dan keberadaan orang lain. Dan asobatun bil ghair, asobah bersama orang lain atau dengan sebab orang lain, wa asobatun ma'al ghair, dan menjadi asobah bersama orang lain. Yang tentunya di sini perbedaan bi sama ma'a, kalau cuma sekedar dari sisi terjemah itu tidak memahamkan. Kita perlu tahu maksudnya. Dengan kita lihat pengertian masing-masing dari asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair, yang pengertiannya bisa kita lihat di rincian. Yang pertama adalah asobah bin nafsi, dia jadi asobah dengan dirinya sendiri, bukan karena faktor orang lain. Dia adalah anak laki-laki, wa ibnuhu, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki, wa innazala, dan seterusnya ke bawah dengan jalur laki-laki semua, mau 3, mau 5, mau 10, tidak apa-apa. Ya, ibnul ibni, ibnil ibnil, ibnil ibni, misalnya. Maka mereka semua, maka dia adalah asobah. Kemudian wal abu wal jadu min kibalil abi, kemudian bapak dan kakek dari jalur bapak, wa in ala, meskipun seterusnya ke atas. Kalau di cetakan saya terjadi pengulangan, wal akhu syaqiqu wal akhu lil abi wa ibna wa ibnahuma min kibalil abi, kemudian setelah lanjutannya wal akhu syaqiqu wal akhu lil abi. Ada yang nasibnya sama cetakannya? Ini kalau tempat saya ada pengulangannya kan, karena wal akhu syaqiq kok kemudian habis itu kok masih wal akhu syaqiq, berarti ada pengulangan. Dan kalimat yang benar adalah kalimat yang terakhir. Karena untuk kalimat pengulangan kalimat yang pertama ada yang muskil. Ini bicara tentang saudara kandung, saudara sebapak, kemudian anaknya kok wa in ala, dan seterusnya ke atas. Ini aneh. Oleh karena itu yang benar kalimat kalimat yang kedua, kalimat pengulangannya. Wal akhu syaqiq, saudara kandungnya mayit. Wal akhlil ab, saudara sebapaknya mayit. Wa ibnahuma, dan anak keduanya, anak saudara kandung dan anak saudara sebapak. Oleh karena itu wa inna zala, dan seterusnya ke bawah. Maka saudara sekandung, saudara sebapak, demikian juga keponakan. Nah, ini yang namanya keponakan itu bisa turun ke bawah. Keponakan, kemudian ya, anaknya keponakan, kemudian anaknya cucu keponakan, dan seterusnya. Kemudian wal amuli abin, wal amu syaqiq, dan paman sekandung. Wal amuli abin, dan paman sebapak, wa in alau, dan seterusnya ke atas. Ke atasnya di sini karena paman itu adalah saudaranya bapak, maka termasuk paman saudaranya kakek, termasuk paman saudaranya buyut, dan seterusnya. Maka ke atasnya adalah di bapaknya, kemudian atau kakek, atau kemudian buyut. Wa ibnahuma, dan anak paman, baik paman sekandung ataupun paman sebapak. Wa inna zala, karena anak paman dan turun ke bawah. anaknya paman sepupu, kemudian anaknya lagi, kemudian anaknya lagi, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini semua adalah asobah binafsihi wal mu'tiku wal mu'tiqatu, dan laki-laki yang memerdekakan budak atau perempuan yang memerdekakan budak. Maka asobah-asobah binafsihi di sini, faman infaroda minhum haza jami'al mali, maka siapa saja di antara mereka yang bersendirian, ada orang meninggal dunia, tidak ada siapa-siapa kecuali sepupunya, sudah, maka semua hartanya ini adalah untuk sepupu laki-lakinya. Maka dia haza, maka dia membawa semua harta. Wa idza kanu ma'a asabil furud bi, akan tapi jika mereka bersama asabul furud, ya'khuduna ma baqiya, maka mereka mengambil sisa. Namun wa illam yabqa syai'un, jika ternyata tidak ada satupun yang tersisa, maka gugurlah hak mereka, tidak dapat apa-apa. Maka asbab binafsihi itu jika ternyata dibagikan dengan asabul furud kok habis, maka tidak dapat apa-apa kecuali dalam satu kasus yang disebut dengan masalah mustarokah, atau yang disebut juga dengan masalah hajariyah. Nah, ini harusnya di masalah mustarokah atau di masalah hajariyah, harusnya asobah binafsihi itu tidak mendapatkan warisan. Namun ditetapkan oleh Umar dalam ijtihad yang kedua, ditetapkan dapat warisan. Masalah mustarokah atau masalah hajariyah adalah ada seorang yang meninggal dunia, meninggalkan suami, kemudian ahli warisnya adalah suami, ibu, saudara-saudara seibu, dan saudara-saudara sekandung dengan mayit. Ini disebut masalah mustarokah atau disebut masalah hajariyah. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya ada 4 kelompok, suami dan ibu, ikhwatun lil om, beberapa saudara seibu, ikhwatun asyika, beberapa saudara kandung. Tentu ikhwatun lil om ini bukan termasuk asobah. Karena yang jadi asobah itu adalah saudara kandung sama saudara sebapak. Maka yang jadi asobah binafsihi adalah ikhwatun asyika, saudara sekandung. Nah, kaidah asalnya asobah binafsihi jika habis dibagikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya, maka dia tidak dapat apa-apa. Maka dia tidak dapat apa-apa. Maka di sini zaujun, dalam kasus ini suami, dalam keadaan berarti yang meninggal perempuan, perempuan meninggal dunia, ahli warisnya suami, tidak ada anak, tidak ada cucu, maka jatahnya setengah. Kemudian ada umun, ada ibu. Ibu itu kalau tidak sepertiga, seperenam. Nah, di sini ada ikhwah, ada saudara, bahkan saudara kandung dan saudara seibu. Dan jika ada saudara dua atau lebih, maka jatahnya ibu adalah seperenam. Kemudian ada ikhwah lil um, ada ikhwah lil um, saudara seibu, itu cuma asabul furud, angkanya cuma dua. Ini kalau dia sendirian satu orang seperenam, kalau dua orang atau lebih Kalau dua orang atau lebih tanpa membedakan laki-laki ataukah perempuan, jatahnya sepertiga. Dan sepertiga ini dibagi di antara mereka semua tanpa membedakan jatah yang laki-laki ataupun jatah yang laki-laki dengan yang perempuan. Maka suami telah ngambil setengah, kemudian ibu ngambil seperenam, kemudian saudara-saudara seibu mengambil sepertiga, habis. Karena seperenam ditambah sepertiga sama dengan setengah. Karena seperenam ditambah sepertiga sama dengan setengah. Tadi suami sudah setengah, kemudian setelah itu seperenam sama sepertiga itu juga sudah setengah. Karena sepertiga itu sama dengan berapa? Berapa per enam? Dua. Dua per enam. Dua per enam tambah seperenam, tiga per enam. Tiga per enam sama dengan setengah. Setengah sama setengah, habis. Ya, maka menurut kaidah, maka al-ikhwah asyikah itu tidak dapat warisan sebagaimana kaidah yang baru saja kita baca. Wa illam yabqa syai'un, jika tidak ada satupun yang tersisa, maka asbab binafsi itu tidak dapat apa-apa. Ini kaidahnya. Dan ini putusan Umar di tahun pertama. Ketika ada kasus mustarokah, kasus hajariyah, maka Umar memutuskan al-ikhwah asyikah itu tidak dapat warisan apapun. Karena mereka diam saja ketika diberi putusan, tidak ada yang angkat suara. Oh, kalian tidak dapat apa-apa, saudara seibu yang dapat. Cuma diam saja, nerima putusan yang ada. Ya, maka mereka tidak dapat apa-apa. Di tahun berikutnya ada kasus berulang, kasus yang sama dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiallahu anhu, dan pada awalnya jawabannya adalah sebagaimana tahun kemarin. Ini ditetapkan kalau itu dapatnya setengah. Ya, ini suami dapat setengah, umun dapat seperenam, ikhwalil om dapat sepertiga, saudara sekandung tidak dapat apa-apa, sama. Namun pada saat Umar menyampaikan putusannya, saudara kandung kemudian protes. Saudara kandung kemudian protes kepada wahai Amirul Mukminin, kami ini kan juga saudara seibu, kami ini kan saudara seibu, saudara sekandung kan seibu. Ya, saudara sekandung itu kan seibu juga, cuma dia seibu plus, yang sana seibu tidak ada plusnya. Kalau kami kan saudara seibu plus, maka wahai Amirul Mukminin, anggap saja bapak kami ini batu yang dibuang di tengah lautan, alias tidak ada. Bukankah kami ini saudara seibu? Bukankah kami ini ikhwah lil om? Kenapa mereka dapat dan kami tidak dapat? Wong sama-sama saudara seibu. Bahkan kami punya nilai plus, yaitu punya plus bapak yang itu tidak mereka miliki. Maka karena mereka mengatakan wa amrul mu'minin, anggap saja bapak kami adalah batu yang dibuang di tengah lautan, maka kasus ini kemudian disebut masalah hajariyah, masalah batu. Karena mereka mengatakan anggap saja bapak kami ini batu di tengah lautan, dibawa ombak entah kemana. Maka kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab kemudian setelah menimbang protes dari mereka tadi dan manggut-manggut, benar juga ya, saudara sekandung ini kan seibu juga, dan ini seibu plus, terus sama-sama seibu, kenapa mereka tidak dapat? Akhirnya Umar bin Khattab menetapkan yang harusnya mereka ini tidak dapat, mereka ini dapat dengan cara sepertiga itu menjadi hak mereka semua. Sepertiga tadi itu bukan hanya hak saudara seibu, namun menjadi hak saudara seibu dan sekandung. Untuk mereka seibu dan sekandung hak sepertiga dibagi di antara mereka sama rata. Maka ini pengecualian untuk kaidah wa illam yabqa syai'un, jika harta warisan itu tidak ada yang tersisa sedikit pun, maka asoba binafsihi tidak dapat apa-apa. Maka kaidah yang disampaikan di sini memiliki pengecualian, yaitu dalam kasus musytarakah atau yang disebut juga dengan kasus masalah hajariyah. Kemudian al-asoba bil ghair, asoba dengan sebab orang lain. Inilah asoba bil ghair, ini semuanya perempuan. Mereka adalah anak perempuan atau bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian saudari sekandung dan saudari sebapak. Kullu wahidatin, masing-masing dari mereka ini jika ditemani oleh saudara laki-lakinya, semua mereka ini jadi asobah ma'a akhiha, ketika ada saudara laki-lakinya. Maka anak perempuan berarti saudara laki-lakinya anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki, maka berarti saudaranya adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki. Saudari sekandung, saudaranya berarti saudara sekandung. Saudari sebapak, maka mu'asibnya yang menyebabkan dia jadi asobah saudara sebapak. Maka perempuan-perempuan ini jika mendapatkan, memiliki mu'asib, maka mereka menjadi asobah, menjadi penerima sisa. Dan mu'asibnya adalah saudaranya. Ya, mu'asibnya yang menyebabkan dia jadi asobah adalah saudaranya. Kecuali untuk bintul ibni, maka mu'asibnya banyak. Untuk bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, tazidu, dia memiliki tambahan ketentuan, bi'annahu yu'asibuha, bahasanya yang menjadi mu'asibnya adalah ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, fi darajatiha, yang semua sederajat dengan dia, yaitu sama-sama cucu, mutlakon, secara mutlak, baik itu saudaranya ataupun ibnu ammiha ataupun sepupunya, anak pamannya. Ya. Maka tidak disyaratkan harus akhuha. Kalau mu'asib untuk cucu perempuan, tidak harus akhuha, boleh jadi ibnu ammiha, anak paman. Yang jelas sama-sama cucu, levelnya itu, derajatnya cucu. Karena mayit ini punya dua anak laki-laki, ini punya anak yang A dan B, A ini punya anak perempuan, berarti ini cucu perempuan dari anak laki-laki, si B punyanya anak laki-laki. Maka anak laki-laki ini statusnya siapa? Untuk yang perempuan, anak pamannya. Nah, ini juga mu'asib, tidak harus saudaranya di sini, tidak harus saudara kandungnya, boleh jadi anak pamannya. Yang penting derajatnya sama, levelnya sama, sama-sama cucu. Demikian juga ketentuan tambahan untuk cucu perempuan, Wa ibnul ibni alladhi wa anzal minha. Dia menjadi asobah dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki yang levelnya di bawahnya. Yang levelnya cicit, itu bisa jadi mu'asib. Itu bisa jadi mu'asib. Maka tidak harus yang kelasnya sederajat sama-sama cucu, boleh jadi yang lebih rendah itu juga boleh. Derajatnya cicit itu tidak apa-apa. Kalau untuk bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki, maka mu'asibnya itu berarti ada tiga: saudaranya, sepupunya, atau yang lebih rendah darinya. Idah tajat ilaihi, jika cucu perempuan ini membutuhkannya. Kalau yang lain, kalau bintu, mu'asibnya cuma saudaranya. Al-ukhtu syaqiqah, mu'asibnya juga saudaranya. Al-ukhtu lil'ab, mu'asibnya juga saudaranya. Dan perempuan yang statusnya asobah bil ghair itu cuma empat perempuan ini. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari sekandung, dan saudari sebapak. Waman adahu minad dhukuri la tarithu akhwatuhum. Adapun laki-laki yang lain, maka kita jumpai laki-laki yang lain, ada laki-laki yang lain. Ya, namun laki-laki yang lain tersebut, saudara perempuannya tidak mendapatkan warisan ma'ahum, meskipun ditemani oleh mereka yang laki-laki. Tidak dapat warisan syai'an sedikit pun. Kenapa? Karena bukan termasuk ahli waris. Semacam abna'ul ikhwah, keponakan. Keponakan itu yang ahli waris cuma yang laki-laki. Keponakan itu yang ahli waris itu cuma laki-laki. Keponakan perempuan itu dzawil arham. Keponakan perempuan itu dzawil arham. Maka yang cuma ama yang menjadi keponakan yang jadi ahli waris cuma ibnul akh, sebagaimana bisa kita lihat di bab ahli waris laki-laki. Ya, di bab ahli waris laki-laki, maka di nomor 6 disampaikan ibnul akh. Ibnul ukhti itu bukan ahli waris. Yang jadi ahli waris cuma ibnul akh, dan itu bukan yang li ghairi ummin. Ibnul akh di sini adalah akhnya itu cuma boleh sekandung sama yang sebapak. Keponakan dari saudara, namun saudaranya saudara seibu juga bukan. Maka berkaitan dengan keponakan, maka yang jadi ahli waris cuma anak laki-laki dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki-laki bukan. Anak laki-laki ataupun perempuan dari saudara, dari saudari, dari saudara perempuan juga bukan. Dan saudara ya, anaknya itu jadi ahli waris adalah sekandung sama sebapak yang seibu. Keponakan dari saudara seibu juga bukan. Semuanya dzawil arham. Semuanya dawil arham. Ya, maka ibnul akh, ya ini itu saudarinya itu bukan ahli waris. Sama-sama anak padahal, kan? Sama-sama anak, anaknya saudara laki-laki. Itu yang laki-laki, anak yang laki-laki itu ahli waris, yang perempuan bukan ahli waris. Demikian juga akmam, paman. Yang jadi ahli waris itu cuma paman. Bibi tidak. Ammah itu bukan. Ammah itu bukan ahli waris. Maksudnya dawil arham. Pamannya mayit itu ahli waris. Nun ammahnya mayit bukan ahli waris. Padahal itu saudarinya. Padahal itu saudarinya. Kemudian anak paman. Anak paman ahli waris itu yang anak laki-laki saja, sepupu laki-laki. Sepupu perempuan bukan ahli waris. Maka sepupu yang jadi ahli waris juga cuma anaknya amun. Anaknya ammah juga bukan ahli waris. Nah, maka ashabah bil ghair ini menerima sisa perempuan dan laki-laki, dan bareng dia menerima sisa dengan kondisi nanti pembagiannya 2:1 antara yang laki-laki dengan yang perempuan. Itu ashabah bil ghair. Kemudian yang ketiga adalah ashabah ma'al ghair. Ya, ashabah ma'al ghair adalah al-akhwatu syaqiqat, adalah saudari sekandung manakala kumpul bersama al-banat, anak perempuan atau cucu perempuan. Maka ketika akhwat syaqiqah bersama dengan anak perempuan, maka anak perempuan dikasih apa yang menjadi jatahnya. Kemudian akhwatu syaqiqat ini menerima sisa. Sehingga apa kesamaan ashabah bil ghair sama ashabah ma'al ghair? Kesamaannya sama-sama perempuan. Perbedaannya, kalau dalam ashabah bil ghair, perempuan di sini mendapatkan menerima sisa namun perbandingan 2:1. Kalau dalam ashabah ma'al ghair, dia menerima sisa utuh. Ini telah diberikan kepada anak perempuan, untuk dia sisanya. Untuk saudari sekandung ini sisanya. Maka itu beda ashabah bil ghair sama ashabah ma'al ghair. Kalau ashabah bil ghair itu mengikuti rasio 2:1, menerima sisa, namun sisanya nanti dibaginya 2:1. Sedangkan ashabah ma'al ghair menerima sisa utuh. Mirip-mirip dengan ashabah binafsihi. Ashabah binafsihi menerima utuh. Loh, apa bedanya dengan ashabah binafsihi? Ashabah binafsihi dia jadi ashabah karena dia. Ashabah ma'al ghair ini dia jadi ashabah karena ketemu dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Seandainya tidak ada anak perempuan, dia tidak jadi ashabah. Seandainya tidak ada cucu perempuan, dia tidak jadi ashabah. Maka dari sisi ini dia mirip dengan ashabah bil ghair. Ashabah bil ghair itu harus ada temannya untuk jadi ashabah. Dalam kasus itu harus ada pasangannya untuk supaya bisa jadi ashabah. Maka ashabah ma'al ghair itu serupa dengan ashabah binafsihi dalam masalah menerima sisa utuh. Namun dia serupa dengan asobah bil ghair, dalam masalah harus ada temannya, harus dikawani. Tidak dengan sendirinya dia mendapatkan bagian sebagai asobah. Ini harusnya di sini kalau menurut logika bahasa Arab, di sini itu titik kemudian paragraf baru. Titik kemudian paragraf baru. Namun kalau dicetakan saya enggak paragraf baru. Wa idza istama'a asibani, jika terkumpul dua asobah atau lebih, maka nanti menimbang ada tiga, maka tentu harus ada yang didulukan dan ada yang dibelakangkan. Dan yang jadi pertimbangan itu ada tiga poin: al-jihad, al-quwah, dan ad-darojah. Atau sebenarnya kalau mau lebih urut, al-jihad, ad-darojah, baru al-quwah. Ini al-jihad, maka ada urutan arah, urutan kedekatan yang kemarin telah kita sampaikan. Jihad itu adalah urutan kedekatan. Maka asobah itu yang dekat, yang pertama adalah jihad banuah, anak cucu. Setelah tidak ada, kalau tidak ada asobah di situ dari banuah, maka abuah, bapak, kakek. Kok ini tidak ada asobah dari pihak, dari arah abuah, maka dari arah akhuah, saudara. Kok tidak ada, maka bani atau banu akhuah, anaknya saudara. Enggak ada asobah dari sini, maka asobah kita lemparkan kepada amuah, paman. Paman enggak ada, baru banu amuah, anak paman. Nah, ini disebut jihad. Arah kedekatan. Siapa yang lebih dekat, dia yang menang. Siapa ya? Lebih dekat dia yang menang. Ada anak, ada bapak. Siapa yang jadi asobah? Anak. Ada bapak, ada saudara. Siapa yang jadi asobah? Bapak. Ada saudara, ada paman. Siapa yang jadi asobah? Saudara. Kemudian mempertimbangkan darajah. Darajah itu mana yang lebih sedikit perantaraannya menuju mayit. Maka anak itu, anak cucu itu satu jihad. Anak sama cucu itu jihadnya sama, jihad banuah. Derajatnya makin tinggi manakala tanpa perantara. Kalau pakai perantara, maka lebih rendah. Perantaranya dua, maka lebih rendah lagi, maka lebih rendah manzilahnya. Maka anak sama cucu sama cicit ini satu jihad, namun beda manzilah. Siapa yang manzilahnya lebih tinggi? Anak. Kenapa? Tanpa perantara. Cucu sama cicit, mana yang lebih tinggi? Cucu. Kenapa? Karena perantaranya satu, sedangkan cicit perantaranya dua. Makin sedikit, maka manzilahnya makin tinggi. Makin banyak perantaranya, maka manzilahnya makin rendah. Bapak sama kakek itu satu arah. Namanya arahnya apa? Abuah. Ini sama-sama abuah. Bapak, kakek, bapaknya kakek, nah itu satu arah. Namun manzilahnya beda-beda. Ya, tentu bapak itu manzilahnya lebih tinggi. Kenapa? Karena tanpa perantara. Kakek manzilahnya lebih rendah. Bapaknya kakek manzilahnya lebih rendah lagi, meskipun tambah naik, kan? Ya, meskipun tambah naik, namun manzilahnya itu lebih rendah. Kemudian menimbang al-quwah. Quwah ini berkaitan dengan masalah sekandung atau sebapa. Maka sekandung itu lebih kuat kepada mayit daripada sebapa. Ya, maka di sini disampaikan itu tadi pengertiannya. Ada tiga hal yang diperhatikan: jihad, manzilah, kemudian baru quwah. Kalau mau urut, jihad, darajah, baru kemudian al-quwah. Maka al-quwah itu pertimbangan terakhir. Jihadnya sama, manzilahnya sama, nah, maka nanti melihat al-quwah. Ini sama-sama saudara, saudaranya mayit, yang satu saudara kandung, yang satu saudara sebapa, itu jihadnya sama, manzilahnya sama, semuanya enggak ada pakai perantara, atau pakai perantara, perantaranya bapak, sama-sama perantaranya bapak, namun beda di al-quwah. Kita lihat, kita baca, fa in tahada fil jihad, maka jika ada dua asoba dan dia itu sama, sama jihadnya, sama kuahnya, dan sama derajatnya, ishtaroka fil miras, maka keduanya berserikat dalam warisan. Di sini dicontohkan, meskipun contohnya menurut saya muskilah, al-abna wal ikhwah. Anak dan saudara. Anak dan saudara. Di sini dikatakan ini sama jihadnya. Jawabannya jihadnya beda. Jihadnya beda. Jihadnya tidak sama. Atau maksudnya enam. Ini wawunya bukan wawu, au. Contohnya al-abna, sama-sama anak semua. Sama-sama anak. Mayit punya anak laki-laki 5. Ya sudah, maka sisa warisan untuk 5 anak laki-laki. Misalnya, maka di sini ini kali muskil ketika wawunya kita anggap wawu. Ternyata wawunya adalah au. Wawunya adalah au. Sehingga bukan digabung. Nah, ini kok digabung kok? Kok dianggap jihad kan kuah darujahnya sama? Enggak, ternyata ini au. Sama-sama anak laki-laki. Ya sudah, kalau ini sama-sama anak laki-laki, maka tentu berarti jihad kuah darujahnya sama. Sama-sama saudara sekandung. Saudara sekandungnya ada 3, ya sudah, maka sama jihad, manzilah, dan al-quwahnya. Ya, maka harta warisan dibagi rata di antara mereka. Kemudian yang kedua, wa in takhalafa fil jihad, jika berbeda jihad, yuqaddam al-aqwa, maka dimenangkan yang lebih dekat. Dimenangkan yang lebih dekat. Contohnya ibni wal ab. Nah, di sini wawunya kan wawu. Di sini wawunya kan wawu, ya kan? Di sini wawunya adalah wawu. Contohnya adalah ibni wal ab. anak laki-laki sama bapak, mana yang dimenangkan? Anak laki-laki. Bapak tidak dapat, tidak menjadi asobah, meskipun dia dapat warisan, namun dia tidak menjadi asobah. Kemudian yang ketiga, wa ini tahada fil jihad, wa ikhtalafa fid darajah. Kalau jihadnya sama, namun derajatnya berbeda, maka dimenangkan yang lebih tinggi derajatnya. Contohnya, al-ibn, anak laki-laki bersama cucu laki-laki, maka yang jadi asobah anak laki-laki. Nah, kalau di sini pakai ma'a tegas. Lebih baik atasnya juga pakai ma'a, ya? Biar tidak membingungkan. Al-ibn wal ma'al-ab. Nah, ini lebih jelas. Kalau ibni ma'al ibnil ibni, anak laki-laki bersama cucu laki-laki, maka ini jihadnya sama, sama-sama jihad banua, namun manzilahnya beda, karena manzilah itu berkaitan dengan perantara ke mayit, maka manzilahnya al-ibn lebih tinggi, maka dialah yang jadi asobah. Kemudian yang ketiga, berikutnya, jika sama jihad dan darajah, jihad sama darajahnya sama, kemudian berbeda dalam al-quwah, maka dimenangkan mana yang lebih, ya, lebih kuat. Contohnya adalah saudara kandung sama saudara sebapak, maka dimenangkan saudara kandung. Kemudian al-hajab, kemudian tertutup. Hajab artinya adalah al-mana, tercegah, mingkulil miras, dari semua warisan atau dari sebagian warisan, karena adanya person lain yang lebih berhak. Namun hajab dalam makna yang luas itu ada dua macam. Pertama adalah hajab awsaf, orang itu terhalang karena sifat yang ada pada dirinya. Orang yang mahjub karena awsaf adalah orang yang itasofa memiliki salah satu faktor penghalang untuk mendapatkan warisan, semacam dia menjadi budak atau melakukan pembunuhan atau berbeda agama. Maka jika ada padanya salah satu dari tiga sifat ini, maka dia tidak mendapatkan warisan. Dan anak semacam ini atau ahli waris semacam ini adanya seperti tidak adanya. Ada anak, namun anaknya agamanya beda dengan bapaknya. Maka anak yang agamanya beda ini seperti tidak ada. Dan tertutup karena kasus ini, ini terjadi pada semua ahli waris. Semua ahli waris bisa tertutup karena alasan ini. Kemudian tertutup dalam makna yang sempit itu tertutup dalam dalam poin yang kedua, hajabul askhas, tertutup karena orang. Wayan sarib, dan terkonotasi nama mahjub ingdal itlaq ilaihi, kepada mahjub dalam pengertian ini. Ya, mahjub jika disebutkan mahjub begitu saja, maka maknanya dalam makna yang kedua. Oleh karena itu ini yang jadi definisi. Maka definisi di definisi hajab itu memakai hajab askhas. Karena inilah pengertian hajab manakala disebutkan hajab indal itlaq tanpa ada keterangan tambahan. Kalau hajab askhas, maka harus ada keterangan tambahan. Dan hajab askhas itu ada dua macam. Yang pertama adalah hajab hirman, tertutup sehingga tidak dapat warisan sama sekali. Wawaman usaksin, itulah terhalangan seseorang tertentu dari warisan bilkuliah secara total. Dan hajab hirman ini dialami oleh semua ahli waris kecuali enam. Enam ini tidak boleh tidak harus dapat warisan. Oleh karena itu dia tidak bisa ditutup oleh siapapun, tidak bisa tertutup dengan hajab hirman oleh siapapun. Dia adalah bapaknya mayit, ibunya mayit, suami atau istri, kemudian anak laki-laki dan anak perempuannya mayit. Maka 6 ini, 5 diantaranya harus dapat warisan. Kenapa kita katakan 5 diantaranya? Karena yang mati akan salah satu. Kalau istrinya yang mati, maka yang dapat adalah suaminya. Suaminya yang mati, yang dapat istrinya. Tentu tidak bisa dapat dua-duanya. Maka dari 6 ini, 5 darinya tidak boleh tidak harus dapat warisan. Dia tidak bisa ditutup oleh siapapun. Kemudian yang kedua adalah hijab nuqsan, tertutup dalam artian mengurangi. Bahwa man'uhu, yaitu tercegahnya ahli waris untuk mendapatkan warisan dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga berpindah kepada warisan yang lebih sedikit. Dan sebab tertutup dalam hal ini adalah adanya person yang lebih berhak. Oleh karena itu disebut juga hajab askhos, tertutup karena person. Dan tertutup karena person sehingga berkurangnya jatah warisan karena person ini ada 7 macam. Macam yang pertama adalah berpindah dari jatah ke jatah yang lebih sedikit. Ini berlaku untuk orang yang punya 2 jatah. Contohnya zaujain, suami ataukah istri. Siapa yang menutup? Anak. Maka suami itu ditutup oleh anaknya istri, dari setengah menjadi 1/4. Istri itu ditutup oleh anaknya suami, dari 1/4 menjadi 1/8. Ibu ini tertutup oleh anak dan tertutup oleh saudara. Bintul ibni, demikian juga al-ukhtu lil-ab, saudara sebapak. Kemudian yang kedua adalah berpindah dari ashabu fardin, punya jatah, berubah menjadi asobah. Ini terjadi pada wanita-wanita yang jatahnya 1/2 atau 2/3. Mereka ini ketika ada saudara laki-lakinya, maka berpindah dari jatah menjadi asobah. Misalnya apa? Anak perempuan. Nah, perempuan ketika dia 1 orang sendirian 1/2, ternyata ada anak laki-laki, maka dia menjadi turun menjadi asobah. Bisa dipastikan jatahnya ketika asobah kurang dari 1/2. Bisa dipastikan dia jadi asobah namun lebih sedikit. Ketika dia 1 perempuan sendirian 1/2, oh banyak. 1/2-nya 1 miliar, nah banyak. Nah, ketika dia ditemani oleh anak laki-laki, maka dia berubah menjadi asobah dan bisa dipastikan jatahnya lebih sedikit. Nah, maka perempuan-perempuan yang jatahnya 1/2 atau 2/3, maka dia berubah menjadi asobah jika ada yang man yu'assibuhunna, jika ada mu'assibnya. Kemudian berpindah dari asobah menjadi ashabu fardin. Yang ashabu fardin ini menyebabkan jatahnya lebih sedikit. Ini berlaku pada bapak. Bapak ketika tidak ada anak laki-laki, bapak ketika tidak ada anak, maka dia asobah. Ketika dia ada anak laki-laki, maka dia jatahnya 1/6. Jatahnya 1/6. Dan bisa pastikan 1/6 itu lebih sedikit daripada ketika dia jadi asobah. Demikian juga kakek. Maka mereka ini berpindah minal irsi bitaksib, yang semula boleh jadi adalah mendapatkan warisan karena asobah, bisa kemudian berubah menjadi mendapatkan warisan dengan catatan tertentu gara-gara adanya anak laki-laki. Kemudian yang keempat, berpindah dari asobah kepada asobah yang lebih sedikit. Contohnya ini adalah berlaku untuk saudara kandung, saudari sekandung atau saudari sebapak. Kalau dia itu ditemani oleh saudara laki-lakinya, maka asobah dengan status apa? Asobah bil khair. Nah, asobahnya ketika dia menjadi asobah bil ghair, itu akolla, jatahnya lebih sedikit. Manakala kalau dia menjadi asobah ma'al ghair. Ketika kapan dia menjadi asobah ma'al ghair? Ma'al binti. Ketika bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan. Maka saudara sekandung atau saudara sebapak, itu bisa jadi asobah. Bisa jadi asobah ma'al ghair dan bisa asobah bil ghair. Kalau asobah ma'al ghair, jatahnya banyak. Ditemani dia oleh saudara laki-lakinya, menjadi asobah bil ghair. Perbandingannya 2:1. Jatahnya lebih sedikit. Kemudian al-muzahamah, kemudian berebut dalam jatah. Ya, berebut dalam jatah. Kal istiham, semacam berebutnya zaujain. Ini saya muskil ya, karena kalimatnya zaujain fi rubu. Sama semua? Kalimatnya kayak gitu? Zaujain fi rubu. Harusnya itu zaujat fi thumun. Sebagaimana al-jadad fi sudus. Kalau ada banyak nenek, nenek itu jatahnya 1/6. Ada beberapa nenek, ada 1 nenek 1/6, 2 nenek 1/6, 3 nenek dengan, namun dengan aturan tertentu, nanti ada detailnya sebenarnya. Itu ya 1/6 itu dibagi 3 nenek. Nah tentu ketika dia itu ada 3 nenek 1/6, maka dia, mereka berebut dalam jatah, berebut dalam 1/6. Maka gara-gara ada nenek 1 dan nenek 2, nenek 3 ini jatahnya lebih sedikit. Coba dia sendirian 1/6, ya lumayan. Lalu kok 1/6-nya dibagi 3? Waduh. Nah, tentu berkurang. Maka dia menjadi nukson. Nuksonnya gara-gara apa? Nenek 1 dan nenek 2. Atau untuk nenek 1, gara-gara nenek 2 dan nenek 3. Nah, untuk kalimat selanjutnya itu muskil. Karena harusnya zaujat fi thumun. Atau zaujat fi apa? Rubuk ya, rubuk bisa. Rubuk bisa. Ketika fi rubuk bisa. Ya, ketika yang meninggal itu suami, tidak punya anak. Meskipun istrinya banyak, istrinya 4 kan? Istrinya 4, semuanya enggak memberi dia anak kan? Dari istri pertama enggak punya anak, dari istri kedua enggak punya anak, dari istri ketiga enggak punya anak, dari istri keempat enggak punya anak. Maka jatah tetap 1/4. Mau istrinya itu 1/4, istrinya 2/4, istrinya 3/4, istrinya 4 ya tetap 1/4. Kalau suaminya ini punya anak, ya mau berapa istrinya tetap 1/8. Maka mereka berebut dalam 1/4 atau 1/8. Jatahnya berkurang gara-gara ada istri yang lain. Maka wajar jika perempuan itu tidak rela dipoligami gitu. Kalau dari sisi pandang waris, dari sisi pandang waris dan dari sisi pandang ekonomi, ini pakai tinjauan waris. Nah itu kan wajar mereka tidak rela dipoligami. Wah ya nanti kalau meninggal kan harusnya 1/8 itu hak saya, 1/8 harus dibagi lagi berdua. 8 harus lagi dibagi berdua. Maka fi rubu' itu tidak masalah, namun zaujain di sini yang masalah. Karena ini cuma kasusnya hanya terjadi pada istri. Bisa pada suami? Bisa pada suami? Tidak bisa ya. Istrinya meninggal, ada suami dua. Bisa? Tidak bisa. Mungkin ini muskil ini. Zaujain ini muskil. Harusnya bukan zaujain, namun apa? Zaujat. Istri. Mau rubuk, mau sumun, terserah. Maka berkurangnya jatah karena ada orang lain. Kemudian muzahamat fi taksib, berebut dalam asobah. Kastiamil asobat, semacam berebutnya para asobat dalam semua harta atau dalam apa yang disisakan oleh ashabul furud. Contohnya anak laki-laki. Kalau di anak laki-laki jatahnya cuma, dia cuma satu, tidak ada ahli waris yang lain, ya semua ahli waris, semua harta untuk dia. Ketika suaminya ini, ketika anak laki-lakinya ada dua, karena dia berebut dengan saudaranya, harusnya dia dapat semua, jadinya cuma setengah-setengah. Atau dalam masalah sisa, ya, tadi kalau dalam masalah seluruh harta atau dalam masalah sisa. Maka ini ashabul furud, sisanya untuk anak laki-laki. Ya, kalau dia cuma satu, ya sisa tersebut untuk dia. Lalu ternyata anak laki-lakinya dua, nah sisa tersebut masih harus dibagi dua. Nah, kemudian yang perlu papan tulis itu ini, al-muzahamah fil aul, berebut dalam aul. Fi haqqi dzawil furud, berebut dalam aul ini cuma terjadi pada ashabul furud. Fil usul, untuk usul yang mengalami aul. Usul di sini maknanya adalah KPK. Kelipatan perkalian terkecil. Apa itu aul? Definisi di catatan kaki, aul adalah aziyadah fi siham dzawil furud. Siham itu artinya jatah ashabul furud itu berlebih dari usul, berlebih dari KPK-nya. Wa nuqsan min maqadiri ansibatihim, sehingga maqadir kadar ansibatim jatah mereka dzawil furud itu nuqsan, berkurang. Fil irsi, dalam warisan. Nah, ini maaf sekali untuk akhwatnya, ini tidak agak sulit untuk dijelaskan kecuali pakai papan tulis. Maka contohnya, misalnya contoh kasus yang mengalami aul, ketika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya adalah suaminya dan dua saudari perempuan sekandung. Maka ini suami, tidak ada anak, maka setengah. Kemudian dua saudari kandung, dua per tiga, tentu lebih dari satu. Ya, ada problem, lebih dari satu. Dua per tiga ditambah setengah, kan? Hartanya tetap satu. Maka tidak boleh tidak, maka ini mengalami namanya aul, jika dijumpai kasus semacam ini. Ya, ini namanya kasus aul. Ketika ini ashabul furud, di total kok lebih dari satu, itu nanti diselesaikan dengan haul. maka suami setengah, dua saudari sekandung 2/3. Ya, dalam penyelesaian faraid kita memakai usul. Maka usul itu KPK. Ini ada 2, ada 2/3. KPK-nya berapa? 6. Maka suami itu setengah, saudara kandung itu 2/3, KPK-nya 6. Enam kali setengah 3. 6 kali 2/3 4. Nah, ini namanya siham. Ini namanya siham. 3 itu namanya siham, 4 ini namanya siham. Kita total sihamnya 7. Maka ini namanya aul 7. Asal masalah 6 berubah dan aul menjadi 7. Nah, asal masalahnya 6, aul menjadi 7. Ya, maka dalam pembagian fungsi KPK itu apa? Fungsi KPK itu untuk harta warisan itu dibagi sebanyak angka di KPK. Jadi nanti model pembagiannya itu tidak setengah kalikan harta, enggak. Namun harta itu dibagi, dipetak-petak menjadi sebanyak angka di KPK. Asalnya demikian. Misalnya orang punya tanah, punya tabungan, ini ditotal pakai angka, pakai uang. Ketemu berapa? Misalnya gampangnya sekian ratus juta. Maka sekian ratus juta ini dibagi 6. Jadi ada 6 kelompok. Nanti ada yang dapat 2 bagian. Ini 2 bagian ini untuk Anda. Ini ada yang dapat 3 bagian. Ambilkan 1, 2, 3, oh ini untuk Anda. Ya, maka modelnya harta itu dibagi dulu menjadi dibagi dengan KPK. Ini hukum asalnya. Nanti ketemu misalnya di sini usulnya namanya 6, KPK di sini bahasa faraidnya namanya aslul masalah. Ya, maka ini salah satu makna asal secara istilah itu di faraid. Artinya KPK. Aslul itu bisa maknanya dalil, bisa maknanya kaidah. Kalau di bab faraid asal maknanya KPK. Asal itu maknanya KPK. Nah, fungsi KPK total warisan itu dibagi sebagaimana angka di KPK. Kalau itu KPK-nya asal masalahnya 6, dibagi 6 bagian. Nanti kemudian oh ini dikasih sekian bagian, ini 1 bagian. Yang dapatnya 1/6, ini kasih 1 bagian. Yang jatahnya setengah, ya dikasih 3 bagian. Nah, kalau terjadi timpang, total siham lebih banyak daripada aslu masalah. Total siham lebih banyak daripada aslu masalah. Maka penyelesaiannya, ya, harta warisan tidak dibagi berdasarkan, tidak dikelompokkan berdasarkan KPK, namun dikelompokkan berdasarkan total siham. Padahal hukum asalnya harta warisan itu dibagi, dikelompokkan berdasarkan asal masalah. Namun ketika terjadi aul, ini tidak dipakai. Asal masalah tidak dipakai, namun dibagi berdasarkan siham, berdasarkan total jatah. Maka ketika terjadi aul, maka apa? Ini terjadi di sini nuqsan, hajab nuqsan. Di sini dikatakan hajab nuqsan dikarenakan muzahamah fil aul. Desaan, rebutan dalam masalah aul. Semuanya mengalami dalam kaul ini semuanya dikurangi. Ininya suami yang artinya aslinya setengah, itu kalau pakai awul dia tidak setengah, tidak murni setengah. Kan harusnya dia tiga dari enam, ternyata tidak. Ternyata tiga dari tujuh, kan kurang. Maka dia mengalami nukson. Siapa yang bikin dia nukson? Ini gara-gara saudara kandung, terjadi awul. Meskipun saudara kandung itu juga berkurang jatahnya. Harusnya kan 4 dari 6. Karena awal jadinya 4 dari 7. Maka sudah tidak lagi murni 2 per 3. Sudah tidak lagi murni 2 per 3. Jatah dia dikurangi. Kenapa dia dikurangi? Gara-gara ada suami. Gara-gara ada suami terjadi haul, berkuanglah jatahnya dari dua asli 2/3. Masing-masing dikurangi berapa? Sampai pintar matematika. Suami ini berkurang berapa ketika dia dari harusnya 3/6, 3 dari 6 menjadi 3 dari 7, 1/14. Terus ini dua saudara kandung, harusnya dia 4 dari 6 menjadi 4 dari 7. Dia berkurang berapa jatahnya? 4/4. Kalau di kitab Faraid ini cuma dikatakan yang kusu min fardi kulli wahidatin subu'ah. Masing-masing berkurang 1/7. Masing-masing berkurang 1/7. Sama. Gimana? Satu per tujuh dari setengah, 1/14. Oh, ya tadi katanya 1/14. Seperempat belas dari satu. Kalau yang mengatakan 1/7. Sepertujuhnya dari setengah. Setengah ini sepertujuhnya hilang, gitu. Kalau hitungan faraid, maka pengurangan itu terjadi awal dikurangi asal masalah per awal. Ketemu 1/7 itu awal. 7 dikurangi 6 per 7. Ini kaidah. Nanti semua di kasus awal ngitungnya kayak gitu. Awal dikurangi asal masalah. Awal dikurangi asal masalah. 7 kurangi 6 per awal per 7. Maka 1/7. Nanti kasus awal banyak. Ini jatahnya kurang berapa? Itu kaidahnya ini. Awal dikurangi asal masalah per asal masalah. Nanti ketemu ini jatahnya dikurangi berapa. Maka suami dikurangi jatahnya 1/7. Dua saudari sekandung dikurangi jatahnya juga 1/7. Kemudian terakhir kita sampaikan wa ala hadza naqul, dan berdasarkan hal ini kami sampaikan. Jadi nanti kita setelah paham pakai papan tulis, kita bisa baca definisi awul. Kalau enggak sulit paham definisi awul. Definisi awul itu bisa kita katakan kalau definisi standar di faraid, manakala total siham lebih banyak daripada asal masalah. Itu terjadi aul. Ya, pengertian yang lain tadi, jatah-jatah itu di total lebih dari satu. Lebih dari satu. Kalau pakai, enggak pakai siham, enggak pakai 3/4, namun pakainya setengah 2/3, ya, maka definisi aul adalah manakala itu di total lebih dari satu, terjadi aul. Namun jika kita pakai siham, pakai jatah berapa bagian, ya, maka aul adalah manakala total siham, total jatah itu lebih banyak daripada aslul mas'alah. Sehingga disini katakan definisi aul, ziyadah fi siham dawil furud. Siham, jatah-jatah asabul furud itu ziyadah, lebih. Lebih dari apa? Sini kalimatnya kurang jelas. Lebih dari aslul mas'alah. Oleh karena itu terjadi nukson, terjadi pengurangan, masing-masing dikurangi dari nasibnya, dari bagiannya masing-masing. Ansibah di sini sama dengan siham, atau sama dengan ya, ansibah di sini ini ya, bagi setengahnya, setengah 2/3, maka jatah mereka, bagian dari mereka masing-masing itu dikurangi secara rata, secara adil. Dalam awal itu nanti mereka mengalami pengurangan, namun semuanya pengurangannya dengan sama, pengurangan yang adil. Ya, terakhir yang kita baca, wa ala hadza, maka berdasarkan hal ini nakul kami katakan, inaman adla, siapa yang terhubung dengan mayit melalui perantaraan, hajabathu tilkal wasithah, maka perantara tersebut akan menutupinya. Wal usul, dan usul tidak bisa ditutup kecuali oleh usul. Maka kakek ditutup oleh bapak, usul ditutup oleh usul, dan furu tidak bisa ditutup kecuali oleh furu yang lebih tinggi. Cucu ditutup oleh anak. Sedangkan hawasi, hawasi itu menyamping. Hawasi itu saudara, anaknya saudara, paman, anaknya paman. Kalau hawasi ditutup oleh usul dan furu, dan juga oleh hawasi yang lebih dekat. Kalau hawasi itu ditutup oleh usul dan furu, jelas. Demikian juga ditutup oleh sesama hawasi, sesama pinggir, manakala itu pinggir yang lebih dekat. Sehingga anaknya saudara ditutup oleh saudara, oleh bapaknya, atau oleh pamannya. Ya, anaknya paman ditutup oleh paman. Berarti ini hawasi ditutup oleh hawasi yang lebih dekat. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.